السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan sampai pada ucapan musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walid tirmidhi wa hassanahu an anasin radiyallahu ta'ala anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. berkata المصنف رحمه الله تعالى dan juga dalam riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Ikhwan fillah azakumullah, jangan lupa bahwa kita sedang membahas tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Kemarin disebutkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai sebaik-baik zikir, afdalul zikir. Sehingga ketika Musa meminta kepada Allah, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa menyebut engkau, mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya, diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika Musa berkata, kullu nas yaquluna hadha, adapun la ilaha illallah, semua manusia mengucapkannya. Maka Allah berfirman bahwa kalau la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh langit dan seluruh bumi, tujuh langit dan tujuh bumi, dan semua isinya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka sekarang hadis berikutnya masih dalam bab sama, yakni bab keutamaan tauhid. Maka disebutkan di sini hadis qudsi bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau kalau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, yakni bertauhid, tidak syirik, La ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula, yakni sepenuh bumi pula, ampunan. Disebutkan dalam syarahnya, dakar al-musannif rahimahullahu ta'ala al-jumlat al-akhirah minal hadis. Yang disebutkan dalam musannif rahimahullah adalah potongan akhir dari hadis. Potongan akhir dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sempurna, dengan lengkap, yaitu sebagai berikut. Hadis lengkapnya dari Anas Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, bahwa Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani warjautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka anana sama, thumma istaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Ini lengkapnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, kalau engkau terus berdoa kepadaku, selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau ala makana minka, atas apapun yang keluar darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dunubuka balagat ananas sama, kalaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit saking banyaknya, tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Perhatikan hadis lengkapnya, terdiri dari tiga kalimat. Kalimat pertama, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Berarti apa syaratnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di kalimat pertama? Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, itu syaratnya. Selama engkau berdoanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Wa rajautani, selama engkau berharapnya kepadaku, tidak kepada yang lain. Maka aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini pun sesungguhnya makna tauhid. Berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kita lihat kalimat kedua. Kalimat kedua, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas samai, thumma istaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit, ananas sama artinya batas langit, thumma istaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Berarti kalimat kedua, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau tidak ada dalam kitab kita, berarti sebagai catatan kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas terhadap dirinya maknanya berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Lihat ayat ini dengan kalimat kedua tadi. Persis maknanya. Kalau engkau mau bertaubat, kalau engkau mau minta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Walaupun dosamu sebatas langit. Walaupun dosamu sudah mencapai batas langit. Tetapi kalau engkau meminta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Fala ubali. Maka siapa yang mau bertaubat, dosa sebesar apapun akan diampuni. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna yang terkandung dalam kalimat kedua. Ya bna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma staghfartani. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu sudah mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun padaku, ghafartu lak, aku akan ampuni engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Baru kalimat ketiga yang dinukil oleh musannif dalam kitab kita ini. Yang dinukil oleh al-musannif rahimahullah. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi dunuban au khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku la tusyrik bi syai'an, engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Apa perbedaannya dengan yang kedua? Perhatikan baik-baik. Kalau yang kedua, sebelum wafatnya, sebelum matinya, minta ampun, bertaubat. Tapi kalau yang ketiga, dalam keadaan sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat. Karena kalimatnya, ataisani, engkau sudah menemui aku. Sudah menemui Allah SWT yaumul qiyamah. Membawa dosa sepenuh bumi. Tetapi bukan syirik. Bukan kesyirikan. Karena hadisnya disebutkan tadi oleh Allah dalam hadis qudsi ini, ataitani la tusyrik bi syai'an. Engkau mendatangi aku dengan tidak berbuat syirik. Artinya dosa sepenuh bumi tadi tidak ada syirik di dalamnya. Kata Allah, kalau engkau menemui aku dengan sepenuh bumi dosa tapi engkau tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan temui pula engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Mirip dengan kandungan hadis yang mana? Kemarin kita bahas. Siapa yang masih ingat? Barakallahu fikum. Hadis bitaqah. Yang disebutkan 99 lembar catatan dosa. Yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Tetapi ketika ditimbang dengan tauhid, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, karena orang ini masya Allah memiliki tauhid dan tidak berbuat syirik, diampuni semuanya. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat syarahnya secara rinci, dimulai dengan riwayatnya. Walid Tirmidhi. Tirmidhi namanya Muhammad ibn Isa ibn Saura. Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami Abu Isa, kunyahnya Abu Isa. Muhammad bin Isa Abu Isa, sahibul Jami', menulis kitab Jami' atau lebih dikenal dengan Sunan Tirmidhi. Ahadul Huffaz, beliau salah seorang penghafal-penghafal hadis. Kana darir al-basar, dalam keadaan beliau matanya darir. Meriwayatkan dari Qutaibah dan Hannad, dan juga meriwayatkan dari Bukhari wa Khalq dan sekian banyak para ulama yang lain. Mata sanata tis'in wa sab'in wa mi'atain, meninggal pada tahun tis'in wa sab'ina wa mi'atain, 279. Adapun At-Tirmidhi itu adalah nisbahnya, daerah yang namanya Turmud. Sehingga jangan heran kalau ada tokoh-tokoh lain yang juga digelari dengan Tirmidhi. Bahkan ada tokoh sesat Jahm bin Safwan juga At-Tirmidhi. Tetapi gak ada hubungannya sama Imam Tirmidhi sama sekali. Jahm bin Safwan At-Tirmidhi adalah tokoh sesat kafir yang dikafirkan oleh para ulama. Tetapi dari daerah yang sama, itu maknanya. Sedangkan beliau Muhammad ibn Isa Abu Isa At-Tirmidhi rahimahullah dari Turmuz juga, tetapi beliau seorang imam, seorang hafiz, penghafal besar, ahli hadis rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dan menghasankan hadis ini, menyatakan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun Anas, huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Sahabat yang mulia Anas bin Malik dari Bani Nadhr, dari kalangan Ansar. Karena Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Maka Anas bin Malik dari kalangan Khazraj, sehingga dikatakan Al-Ansari dari kalangan Ansar, Al-Khazraji dari suku Khazraj radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW, khadimu Rasulullah SAW. Orang tuanya, ibunya mengantarkan kepada Rasulullah SAW, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk melayani engkau. Dalam keadaan Anas berumur 10 tahun. Artinya beliau lama bersama Rasulullah SAW. Melayani, membawakan airnya ketika akan buang hajat. Membawakan tongkatnya, membawakan penutupnya. Kadang-kadang beliau bersama beliau. Dalam sekian banyak kejadian-kejadian radhiyallahu ta'ala anhu. Melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Waqala lahu, dan Nabi pernah mendoakan beliau dengan doa yang bagus dan dikabulkan doa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia dalam surga. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik dunia dan akhirat. Dunianya, akthir malahu wa waladahu. Perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Subhanallah. Terkabul doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik, sebelum wafatnya, itu anak cucunya sudah hampir, bukan hampir, lebih dari 100 orang. Anak dan cucu. Akthir malahu wa waladahu. Hartanya melimpah, anaknya juga banyak. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia dalam surga. Ini keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mata sanatasnataini wa qila thalath wa 90. Beliau meninggal dikatakan pada tahun 92 dan dikatakan pula 93 Hijriah. Dan umurnya melebihi 100 tahun. Di antara sahabat yang akhir-akhir wafat. Sehingga Anas bin Malik melihat kejadian-kejadian yang terjadi di zaman tabi'i. Yang menyedihkan beliau. Sehingga beliau menangis ketika ditanya, mengapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, aku tidak melihat lagi apa yang ada pada Rasulullah SAW dulu di zaman kami. Illa hadihis salah. Aku tidak melihat lagi apa yang dulu kami kerjakan di zaman salaf, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, kecuali tinggal salat ini. Sambil menunjuk kepada dirinya yang sedang salat. Illa hadihis salah, kecuali salat ini. Artinya sudah banyak yang ditinggal oleh sekian banyak manusia. Barakallahu fikum. Itu baru ya, di akhir-akhir sisa sahabat yang berarti awal-awal masa tabi'in. Sudah demikian. Sudah muncul kelompok khawarij. Sudah muncul kelompok syiah. Sudah muncul kelompok lagi penolak takdir. Sudah muncul qadariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pembahasan. Waqad rawahu Imam Ahmad. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Dan selain Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dari hadis Abi Dzarrin bima'anahu. Kalau tadi dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad dari Abi Dzar. Berarti ini dukungan. Mendapatkan dukungan dari sahabat yang lain. Dari riwayat yang lain. Wa hadha lafdhuhu wa man 'amila qurabil ardi khati'ah, siapa yang beramal sepenuh bumi dosa, thumma laqiyani, kemudian bertemu aku, la yusyrik bi syai'an, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ja'altu lahu mithlaha maghfirah, aku akan jadikan seperti itu pula ampunan. Artinya sepenuh bumi pula ampunan. Ini lafaz Imam Ahmad rahimahullah. Warahu Muslim wa akhrajahu At-Tabrani min hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Muslim dan dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kalimatnya, "Lau ataitani biqurabil ardi." Kalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi. Kalimat qurab didhammahkan di huruf qaf. Jadi dibaca Qur'an. Waqila bi kasriha, dan dikatakan pula bahwa dibacanya dengan kasrah kiram. Wadham ashar, tetapi yang dhammah lebih masyhur, yaitu Qur'an. Wahuwa mil'uha, maknanya adalah sepenuhnya. Kalau Qurabil ardi, sepenuh bumi. Kalau Qurabul wi'a, sepenuh bejana. Atau qurabul qarurah berarti sepenuh botol dan seterusnya. Au ma yuqaribu mil'aha, atau yang mendekati. Jadi penuh atau hampir penuh. Mengapa? Karena maknanya atau kalimat qurab diambil dari kata qaruba yang artinya dekat. Qaruba artinya dekat. Qarib dekat. Qirab atau qurab maknanya sepenuh atau hampir sepenuh bumi. Wa qawluhu thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Ucapan dalam hadis, kemudian engkau bertemu aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini sebagai syarat. Ada syartun taqilun. Ini syarat yang berat. Fil wa'd bi husulil maghfirah. Syarat yang berat dari janji Allah untuk memberikan ampunan. Siapa yang datang dengan sepenuh bumi dosa, akan diberi sepenuh bumi itu pula ampunan. Syaratnya, la tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sedangkan menghindari kesyirikan, ini jangan dianggap enteng. Jangan berkata, kalau cuma tidak syirik, mudah sekali. Kata siapa? Engkau mengamalkan dengan amalan soleh karena ingin dipuji oleh manusia, itu sudah syirik kecil. Engkau beramal hanya karena mengharapkan balasan orang lain, bukan mengharapkan pahala Allah, itu sudah merupakan kesyirikan. Dan lain-lain dari bentuk-bentuk kesyirikan yang kecil dan samar. Qala, dikatakan, wa huwa as-salamatu minasyirik, yaitu keselamatan dari kesyirikan. Katsirahu wa qalilahu, saghirahu wa kabirahu. Bersih dari kesyirikan maknanya seluruhnya. Yang banyaknya maupun yang sedikitnya, yang kecilnya maupun yang besarnya. Hah, siapa di antara kita yang selamat dari kesyirikan? Ikhwan fillah na'azukumullah. Sampai-sampai kita diajarkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan syirik yang kami ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku tidak ketahui. Artinya apa? Ada kesyirikan-kesyirikan yang samar yang dijuluki dengan syirkun khafi. Dijuluki dengan syirkun khafi. Syirik yang samar. Yang digambarkan seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Bagaimana akan terlihat? Maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wala yaslamu min dalika illa man sallama Allah taala, enggak akan ada yang selamat daripadanya kecuali orang yang memang Allah selamatkan. Wa dalika huwal qalbus salim, orang yang selamat inilah orang yang memiliki qalbun salim, yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, di hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kesyirikan-kesyirikan. Banyaknya maupun sedikitnya. Besarnya maupun yang kecilnya. Tidak sama sekali terjatuh dalam kesyirikan. Inilah yang Allah katakan, aku akan datangi dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Man jaa'a ma'at tauhid biqurabil ardi khataaya, laqiyahu Allah taala biqurabiha maghfirah." Lihat kata Ibnu Rajab rahimahullah menyimpulkan hadis tadi. Kata Ibnu Rajab, siapa yang datang membawa tauhid, walaupun dia datang membawa sepenuh bumi dosa, maka niscaya Allah akan temui dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ila an qal, sampai beliau berkata, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi aw bi qalbihi wa bi lisanihi indal maut أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. Sampai kata beliau, kalau seorang sudah sempurna tauhidnya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syarat-syaratnya dengan hatinya, dengan lidahnya, dan dengan anggota badannya. Dengan hatinya, dengan lidahnya, dan dengan anggota badan. Anggota badan apa ini? Amal perbuatan. Lisan, ucapan. Qalb, hatinya. Dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya, artinya dengan perbuatan-perbuatannya. Catat baik-baik, lihat yang kedua. Au. Ini kecerdasan seorang ulama. Au biqalbihi wa lisanihi indal maut. Atau dengan hatinya dan lisannya saja ketika akan wafat. Mengapa? Kok enggak disebut jawarih? Ada yang bisa jawab? Karena setelah mengucapkan dengan ikhlas di lidahnya dan hatinya, kemudian wafat, belum sempat beramal apa-apa. Berarti adakah orang yang bertauhid belum beramal kebaikan sama sekali? Ada. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yaitu hadis syafaat. Yang terakhir diselamatkan adalah orang yang masih memiliki tauhid, diambil dari neraka dalam keadaan lam ya'mal khairan qab. Belum beramal kebaikan sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka lihat Ibn Rajab rahimahullah. Seorang yang telah membuktikan tauhidnya dengan hatinya dan lisannya dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya saja ketika wafatnya. Orang ini misalnya na'udzubillah sudah kufur syirik segala macam, ketika akan wafat taubat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya sungguh-sungguh, enggak main-main. Aku akui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Kemudian wafat. Orang ini bertauhid. Mana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Termasuk dalam hadis, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan mendapatkan jannah. Maka kata Ibn Rajab, aujaba dhalika maghfirata ma qad salaf. Maka orang ini mesti akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lewat. Min dunubi kulliha. Dari dosa-dosa seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulin nar, dan dia terhalang untuk masuk dalam neraka secara keseluruhan. Masyaallah. Faman tahaqqaqa bi kalimatit tauhid qalbuhu, dan siapa yang mewujudkan kalimat tauhid hatinya, akhrajat minhu kullama siwallah, maka niscaya orang itu akan mengeluarkan dari hatinya seluruh selain Allah, semua yang selain Allah. Kalau dia mewujudkan tauhid secara sempurna dalam hatinya, maka niscaya dia akan keluarkan semua yang selain Allah dari hatinya. Hanya untuk Allah saja. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkula. dengan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan, memuliakan, meninggikan, dengan takut kepadanya, bergantung kepadanya. Wahina idin tuhraku dunubahu wa khatayahu kulluha. Kalau seperti ini keadaan hati seorang hamba, maka dosa-dosanya akan terbakar hangus. Dosa-dosanya akan sirna, terbakar hangus. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya seperti buih di lautan banyaknya. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa yu'fa li ahli at-tauhid al-mahd alladziina lam yushawwibuhu bis-syirki ma la yu'fa liman laysa kadzalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan dimaafkan untuk orang yang memiliki tauhid yang murni. Apa tauhid yang murni? Alladziina lam yushawwibuhu bis-syirk, yaitu yang tidak mencampurinya dengan kesyirikan. Akan yu'fa, akan diampuni atau dimaafkan apa yang tidak dimaafkan untuk orang lain. Dimaafkan untuk ahli tauhid, tidak dimaafkan untuk orang yang lain. Walau lakial muwahid alladzi lam yusyrik billahi syai'an albatta. Kalau ahli tauhid tadi bertemu dengan Allah, ahli tauhid yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, bertemu dengan Rabbnya biqurabil ardi, bertemu dengan Rabbnya dengan sepenuh bumi dosa, biqurabil ardi khataya, atau biqurabiha maghfirah, niscaya Allah pun akan menemuinya dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Wala yasul hadza liman naqasa tauhiduhu, dan enggak didapat yang seperti ini bagi mereka-mereka yang tidak sempurna tauhidnya. Ini janji hanya untuk orang yang bertauhid. Yang tidak bertauhid maka tidak mendapatkan yang demikian, atau yang tauhidnya tidak sempurna enggak mendapatkan yang demikian. Ini hanya mereka yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Fa inna tauhidil khalis alladzi la yushawwibuhu syirk la yabqa ma'hu dzanbun. Karena sungguhnya tauhid yang murni yang tidak dikotori oleh noda-noda syirik tidak akan tersisa dosa bersamanya. Artinya dosa akan terhapus. Li'annahu yatadamman min mahabbatillah. Karena tauhid yang seperti itu mengandung kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Ma yujib ghuslud dunub, yang akhirnya akan terhapus dosa-dosanya. Walau kanat qurabal ard, walaupun sepenuh bumi. Fan najasatu 'aridah wad dafi' laha qawi. Memang kotorannya ada, tetapi pembersihnya lebih kuat. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim ini, masya Allah, rahimahullahu taala. Najasah aribah, memang kotorannya ada, dosa-dosanya punya, tetapi ada fi'laha qawi, tetapi yang membersihkannya, yang menghapusnya lebih kuat. Sehingga murnikanlah tauhid, berupayalah untuk kita berpegang dengan tauhid la ilaha illallah. Jauhilah kesyirikan yang besar maupun yang kecil, sedikit maupun banyak. Jauhi jauh-jauhnya. Mudah-mudahan yang lainnya akan lebih mudah lagi kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Dan berupayalah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam hadis-hadis ini, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.